sejumlah bintang yang menggila di samping kawan. Jangan kau buang yang merasakan berjiwa di samping lawan. Dan sekarang semua rasa sudah gila, dan gila pun merasakan punya jiwa. Namun kau tak pernah juga bilang gila, takkan pernah hilang gila. Di antara sejumlah bilang yang menggila di samping kawan, jangan kau buang yang merasakan berjiwa. Berharap dan ku harap menjadi Pelajari di mana pelangi itu di Jauh perjalanan mencari intan pujaan. Aduhai, di mana puan? Mengapa pergi tanpa pamitan? Lembahku tunduk. Cemas pimpang.